Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul khamisatu min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanatil khamisah aw fi mustahalis sadisah raddathu Halima ila ummihi khaufan 'alai min hadithi syaqqi sadrihi wa min syarri husadihi sallallahu alaihi wasallam minal yahudi wal arab. Thumma lam tarahu Halimatu ba'da dhalika illa marratain. أحداهما بعد تزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة قدمت حليمة مع زوجها وولدها تشكو إليه ضيق العيش فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على ردائه فكلم لها خديجة فأعطتها 20 رأسا من غنم وبكرات وهي ثنية من الإبل وفي رواية 40 شاة وبعيرا والمرة الثانية يوم حنين بسط لها رداءه فجلست عليه وإسلام حليمة لا شك فيه عند جماهير العلماء ذكر ابن حجر في شرح الحمزية أن من سعادة حليمة توفيقها للإسلام هي وزوجها وبنوها وذكر بعضهم أنه لم ترضئه صلى الله عليه وسلم مرضئة إلا وأسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kemarin diceritakan bagaimana Siti Halimah membawa kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah syaghus sadr, dibelah dada Rasulullah waktu umur perkiraan 2 tahun, ada yang menyatakan lebih dari 2 tahun. Dibawa kembali lagi ke daerahnya, kemudian macam-macam lah yang ditemui sama si Siti Halimah. Memang orang-orang Yahudi sangat benci kepada Nabi, semakin merebak rencana mereka untuk membunuh Rasulullah. Begitu juga orang-orang kafir Arab, karena khawatir agama mereka, penyembahan berhala, akan punah di masa depannya dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Halimah karena khawatir dan khawatir terus khawatir, pada tahun ke-5, ada menyatakan di awal tahun ke-6 daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir tentang rencana jahat daripada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Halimah mengembalikan kepada ibunya dengan berat hati, diterima sama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Siti Halimah enggak pernah ketemu dengan Nabi kecuali 2 kali. Pertama, pertemuan pertama setelah Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Berarti setelah umurnya Nabi 25 tahun. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana Nabi menghargai ibu susunya. Waktu Siti Halimah bertemu dengan Rasulullah, datang ke tempatnya Rasulullah, dia dan suaminya dan juga anaknya. Siapa anaknya? Domroh. Rupanya sudah kepepet Siti Halimah. Semakin tua, suaminya semakin tua, ekonomi semakin sulit. Pekerjaan semakin macet. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menghargai ibu susannya ini? Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan di atas ridaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Siti Khadijah, "Ini ibu saya, wahai istriku Khadijah." Dikenalkan, "Ini bapak saya, ini saudara saya." Maka Siti Khadijah menghormati luar biasa. Sampai akhirnya pulang dikasih hadiah 20 ekor kambing, ditambahi juga unta yang berumur 2 tahun, unta perempuan yang berumur 2 tahun, 20 juga, ada riwayat malah 40 kambing dan 40 unta dikasihkan kepada Siti Halimah. Lumayan. Pertemuan yang kedua, Siti Halimah datang kepada Rasulullah setelah peperangan Hunain, setelah Fatah Mekah. Ketika bertemu dengan ibunya ini, bangun Rasulullah. Serbannya dihamparkan di beber, kemudian diperintahkan ibunya duduk di atas serban beliau. Bakti. Dan ini adalah satu bentuk bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bagaimana berkahnya Nabi Muhammad? Siti Halimah tidak ada keraguan. Beliau adalah Islam menurut kebanyakan para ulama. Ibn Hajar dalam Syarah Lamziahnya menyatakan bahwa Siti Halimah masuk Islam. Dia, suaminya, anaknya Dhamrah, semuanya Islam. Malah sebagian ulama menyatakan tidak ada seorang perempuan yang nyusui Nabi kecuali dia diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Karena nyusui Rasulullah itu ada beberapa perempuan sebelum Siti Halimah. Yang paling banyak nyusui Rasulullah Siti Halimah. Di antaranya budaknya Abu Lahab, Thuwaibah nyusui. Karena Abu Lahab menyatakan, kamu saya nyatakan merdeka dengan catatan kamu menyusui keponakanku Muhammad selama 3 hari. Disusui sama Thuwaibah. Dan akhirnya Thuwaibah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah, masuk Islam. Masuk Islam. Thuwaibah akhirnya masuk Islam. Tidak ada seorang perempuan pun yang menyusui Nabi kecuali dia masuk Islam. Kenapa? Berkat dia menjadi ibu susun Rasulullah. Anda bisa bayangkan kalau ibunya sendiri yang melahirkan. Anda bisa bayangkan, kok berani benar ada orang menyatakan begitu. Nanti akan kita bahas besok bagaimana tentang hadis riwayat Muslim yang menyatakan ibu Nabi tadi itu adalah ada di neraka. Kita akan bahas besok supaya tahu dan supaya kita paham bahwa beberapa orang tadi itu berani mengkafirkan ibu Nabi atau ayahnya Nabi justru dengan ilmu yang cekak, yang pendek. Dia sok pakai hadis tapi melempar ratusan hadis, puluhan hadis. Ini orang tekak, kata orang Jawa tekak. Tahu tekak enggak? Tekak ilmunya cekak gitu. Nanti akan kita bahas insyaallah kalau sudah waktunya. Cerita ini menggambarkan pertama bahwa Nabi itu memang akhlaknya sangat tinggi. Beliau ditakdir memang lahir tanpa menemui bapaknya. Tapi bagaimana beliau bersikap membantu yang mengasuh dia? Pertama kakeknya dan yang seterusnya pamannya Abu Thalib. Nanti akan diterangkan bagaimana Nabi bersikap bakti kepada kakeknya ketika diasuh sama kakeknya, kepada Abu Thalib, dan termasuk kepada ibu susun. Allah, akhlak ya. Jadi dia tidak menstatuskan bahwa ibu susunnya itu adalah seperti, maaf, buruh, pembantu. Tidak. Tapi justru sebagai ibunya. Karena itu beliau sebagai seorang nabi bangun, dihamparkan serbannya, dibiarkan ibunya duduk di atas serbannya beliau sallallahu alaihi. Sangat tinggi akhlak beliau, saudara. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas, bukan hanya punya akhlak ya, yang bagus. Ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal, hanya saja aku diutus li'utammima, untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ada beberapa orang yang membahasakan Nabi Muhammad itu mulia karena akhlaknya. Nabi Muhammad itu sempurna karena akhlaknya. Coba perhatikan hadis ini ya. Li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu tidak sempurna tanpa Nabi. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semua para nabi itu mengajarkan akhlak kepada umat. Semua para nabi mengajarkan akhlak kepada umat. Tapi belum sempurna. Diutusnya Nabi untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Li utammima makarimal akhlak. Karena itu yang lebih tepat, akhlak itu menjadi sempurna setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Akhlak beliau bukan hanya sekedar kepada kerabat, saudara. Tapi akhlak beliau walaupun kepada orang-orang yang ada di bawahannya. Orang-orang yang ada di bawahannya. Malah kepada orang yang kurang ajar kepada dia, masih bersikap akhlak. Wah, ini menunjukkan pemimpin yang hebat memang. Pemimpin yang hebat. Lawang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diginikan, saudara? Kita sendiri mungkin enggak bisa sabar. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi ghanimah. Ya tentunya Nabi melihat orang gitu ya. Wah, ini tokoh dikasih lebih daripada yang lainnya. Oh, ini adalah satpam. Masa bayarannya satpam sama direktur sama? Berarti enggak tambah adil gitu. Itu ada yang ngerasa nih, saudara. Kata Nabi kata orang ini, ini bagian ma'urida biha wajhullah. Bukan karena mengharap ridho Allah ini. Nabi Muhammad ini KKN kata dia. Waduh. Bagaimana Nabi sabar menahan. Akhirnya Nabi SAW komentarnya, idza lam ya'dilillah wa rasuluhu faman ya'dil? Kalau sudah Allah dan Rasulnya enggak adil, siapa yang mau yang bisa adil kalau begitu? Siapa yang bisa adil? Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya langsung ditegur. Ya Muhammad, adil. Muhammad, ente yang adil ya. Bagianku kok segini? Sahabat yang lainnya udah gergeten udah. Udah malik semuanya matanya. Mau dihabisi kata Nabi, diam. Panggil sini. Kenapa? Kenapa bagianku segini? Kurang. Ya kurang. Bentar. Kasih sama Rasulullah. Dikasih. Kurang, kurang. Kasih. Tambah lagi. Kurang. Diam aja. Tambah lagi. Tambah sampai weh, enggak kuat nanti saya enggak bawanya katanya. Udah, selesai. Sini. Aku mau ngomong sama kamu, empat mata. Itu tadi teman-temanku setelah mendengarkan omongannya kamu, marah sama kamu, kesel sama kamu. Marah. Sekarang gimana? Cukup, cukup. Kalau begini bagaimana? Wah, ini pemberian yang sangat adil ya Rasulullah. Ini pembelian adalah sangat memuaskan ya Rasulullah. Udah benar. Iya. Sekarang kamu ngomong lagi ya. Ada di hadapan teman-temanku. Saya akan tanya lagi nanti. Ngomong seperti ini. Jangan kamu pulang akhirnya mereka sakit hati disusul kon. Tek kon. Apa maneh wong kebon sawah iki repot iki. Hah? Kata Nabi. Paham ya? Ya. Arabi, gimana? Sekarang bagiannya yang kamu dapat bagaimana? Wah, ini bagian sangat memuaskan ya Rasulullah. Puas ya Rasulullah, ini bagian paling adil ya Rasulullah. Alhamdulillah. Arabi senang ya bagiannya. Jadi jangan sampai ada yang benci. Kamu semuanya dinasihati sahabat-sahabatnya. Udah berangkat pulang kamu Arabi ya. Bawa dia. Pulang sudah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatnya, tahu enggak kamu bagaimana aku dengan Arabi ini? Aku dengan Arabi ini bagaimana, tahu enggak? Enggak ya Rasulullah. Ini sama dengan pengembala kambing. Pengembala kambing yang kambingnya itu semuanya nurut, lulut semuanya. Dia paham siapa pengembalanya yang memberi makan setiap saatnya, yang selalu merawat dia, yang selalu melindungi dia. Kemudian ada salah satu di antara kambing tadi itu lari. Orang lain yang mengejar, semakin lari, semakin ketakutan, semakin panik. Tapi kalau pengembalanya yang mendekati, maka dia tadi itu mau diarahkan kembali untuk ke kelompoknya atau ke kandangnya atau ke tempatnya semula. Begitu juga ini Arabi. Ini Arabi sudah mau lepas agama. Kalau ketemu dengan model kamu, mungkin habis kamu habisi, mati, mati kafir dia. Tapi ini orang, aku sebagai pengembalanya dan dia tahu aku adalah yang merawat dia, aku adalah yang membimbing dia. Karena itu aku ajak lagi kembali kepada ajaran sehingga tetap menjadi orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau nabinya model seperti kita, geblok-geblokan di pendung itu, Bang. Luar biasa. Sallallahu alaihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi majelis nih, sama sahabatnya ada di masjid. Oh, jadi macam-macam yang sama Nabi nih, bukan pakar-pakar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, model-model begitu aja. Ada sing model ngawur-ngawur ono. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan beliau. Lagi majelis. Rupanya dia mau kencing, bingung kencing di mana nih. Akhirnya cari pojokan. Ngoyo, bukan ngompol ini. Ya banjir di masjid. Yang lainnya bentak, "Woi! Masjid!" Ribut, kuakit. Ini orang enggak kenal ilmu, masih baru datang kepada Nabi. Kaget dia. Kaget. Kata Nabi, diam. Biar aku yang nangani. Sampai tuntas kencingnya. Setelah itu baru dipanggil. Arabi, saudaraku, kata dia. Ini masjid dibangun untuk ibadah. Enggak boleh dinajisi dengan kencing, dengan yang lain-lain yang tidak baik. Gak boleh diulangi lagi ya. Sahabat, ambilkan air satu timbah. Diambilkan air satu timbah, disiramkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah selesai. Kalau seandainya dibentak kemudian diusir misalnya, tambah kacar kacir itu. Iya enggak. Dan kedua, orang itu sakit jadinya. Yang ketiga, jangan-jangan nanti akhirnya orang tadi itu akan berubah nanti agamanya. Sampai saudara, cerita ini sampai semakin lucu. Ini Arabi melihat bagaimana wajah daripada sahabat waktu itu emosi karena kencing di masjid, di majelisnya Nabi lagi, paham ya? Karena emosi dan lihat bagaimana Nabi dengan lemah lembutnya nasihatnya dan dengan senyumannya sampai dia menyatakan apa? Allahummarham Muhammadan wala tarham ashab Muhammadin. Ya Allah rahmati Muhammad, sahabatnya jangan ya Allah, kata dia. Sallu ala Muhammad. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita tiru. Yang kedua, saudara, berkahnya Rasulullah. Nabi itu menjadi sebab hidayat Allah. Nabi itu menjadi sebab hidayat Allah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayat orang yang kamu cintai saja. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberi hidayat orang yang Allah kehendaki untuk jadi orang dapat hidayat. Ya, memang. Tapi dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan Nabi Muhammad itu memberi hidayat. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayat, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya hakikat hidayat dari Allah. Sebab hidayat Muhammad Rasulullah. Hakikat hidayat dari Allah, tapi sebab hidayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Enggak bisa tanpa melalui Nabi. Kalau sudah diutus Nabi Muhammad, enggak bisa. Inti ngambil Nabi Isa lagi, enggak boleh sudah. Inti ngambil kepada Nabi Musa lagi, enggak bisa, udah enggak boleh. Hidayat tinggal satu, harus lewat Nabi Muhammad sekarang. Enggak bisa lewat yang lainnya. Kalau lewat Nabi Musa bagaimana kita sekarang ngikuti ajaran Nabi Musa? Enggak bisa, udah dinasakh. Udah mansukh syariatnya, mansukhah. Enggak boleh kita ikuti. Harus ngikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad ini adalah pintu untuk mendapatkan ridha Allah dan hidayah dari Allah. Anta babullah wa man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu adalah pintu untuk menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang tidak lewat pintu, ya enggak boleh masuk dong. Kurang ajar berarti. Masuk rumah kita lewat pintu, ya harus kita hormati, tamu terhormat tuh. Tapi kalau lewat jendela, loh, apalagi lewat atap. Minta surga Allah, minta rahmat Allah, minta ridha Allah lewat Nabi Muhammad, terhormat, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat Nabi Isa, meloncat, enggak bisa. Lewat Nabi Musa, enggak bisa. Harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Nabi Muhammad mengikuti mereka, tapi setelah adanya Muhammad, kalaupun Nabi Musa hidup, kalaupun Nabi Isa hidup dan ikut syariatnya Nabi Muhammad. Enggak ngikuti syariatnya dia sendiri. Ngikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir. Karena itu kita harus paham bagaimana nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dinisbatkan kepada nabi? Ingat baik-baik. Siapa yang dinisbatkan kepada nabi, maka dia akan menjadi katut berkatnya nabi. Katut mulia. Katut dia dari itu. Siapa saja? Perempuan-perempuan yang dikawin oleh Nabi, maka dia disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Keluarganya Nabi disebut Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya Nabi, mereka adalah paling mulianya para sahabat dibandingkan para sahabatnya para nabi-nabi sebelumnya. Mertuanya Nabi berarti adalah orang yang mulia. Siapa? Di antaranya Sina Abu Bakar dan Sina Umar. Menantunya Nabi adalah orang yang mulia. Siapa? Sina Utsman dan Sina Ali. Karena itu ayah dan ibunya Nabi orang yang mulia. Siapa? Sayyidah Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Alhasil yang dinisbatkan sama Nabi jangan diode-ode. Kecuali yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti Tabbat yada Abi Lahabiw watab. Paham ya? Nah, kecuali yang sudah dijelaskan, yang sharih ada nasnya. Bagaimana kalau dalam hadis? Kita harus berbicara masalah ilmu hadisnya nanti. Kita akan berbicara masalah ilmu hadis. Kalau Al-Quran udah jelas. Kalau hadis, kita akan berbicara tentang ilmu hadisnya. Ilmu hadisnya ini akan dilihat apakah ada riwayat yang lain yang lebih kuat. Apakah ada riwayat yang lain lebih kuat? Kita akan berbicara akan perawinya, dan itu sudah dibahas oleh Al-Imam Suyuti. Karena itu insya Allah pada waktunya akan kita bahas supaya kita tidak menjadi orang yang keliru bersikap dan akhirnya kurang ajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah, jangan sampai ada percaya dengan orang yang sok ilmiah tapi dia merendahkan Nabi Muhammad SAW yang dicaci Sayyidina Abu Bakar padahal mertuanya Nabi, Sayyidina Umar mertuanya Nabi, Sayyidina Uthman mantunya Nabi, istrinya Nabi. Dari apa sih? Nabi enggak ngerti, orang ini kok sok ngerti. Seakan-akan Nabi enggak ngerti, orang ini sok ngerti. Sekarang saya mau tanya. Kalau kamu kawin misalnya, kira-kira pilih daripada keluarga orang baik apa enggak? Orang baik dong. Hah? Kalau punya putri, pilih mantu orang baik apa enggak? Orang baik. Hah? Kalau cari istri yang solihah enggak? Istri solihah. Ini istrinya Nabi dikatakan masuk neraka. Siti Aisyah, Siti Hafsah. Mertuanya Nabi ada di neraka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mantunya Nabi ada di neraka. Sayyidina Utsman. Seakan-akan menyatakan, hati-hati ya kamu. Kalau kawin jangan seperti Nabi, istrinya masuk neraka. Seperti Ana aja, istrinya solehah. Kalau kawin jangan cari mertua seperti mertuanya Nabi, masuk neraka. Seperti Ana aja, orang tua mertua saya adalah hebat. Kalau cari mantu jangan seperti Nabi lo ya, masuk neraka. Seperti Ana aja, mantu saya adalah orang yang baik. Begitu. Inti aja ngaku jadi Nabi kalau begitu. Nabinya gak bisa dicontoh kalau begitu. Karena itu hati-hati dengan ajaran yang demikian ini. Ini gak ilmiah sama sekali. Ada lagi menyatakan bapaknya Nabi ada di neraka, ibunya Nabi ada di neraka, yang mengasuh Nabi ada di neraka. Wah, kacau kalau model demikian ini. Ah, karena itu ayolah, nah, kita harus benar-benar menjadi orang yang waras, orang yang sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah berkah. Nih, yang menyusui semuanya masuk Islam. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat berkahnya Nabi. Menjadi umatnya Nabi, akhirnya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan mudah-mudahan insyaallah kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kumpul bersama Nabi Muhammad pasti menjadi orang selamat insyaallah nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Besok insyaallah khatmul Quran ada di Langgar Gede Kebon Sari, dan sekarang insyaallah diteruskan cerita Badar oleh Al-Habib Abdullah yang diterjemahkan oleh Ustaz Idrus Al-Mahdhar.